وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الموضع الأول، poin pertama dari sirah nabawiyah yang berkaitan dengan akidah. Faqala al-muallif rahimallahu taala qissatu nuzulil wahyi wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allah biha ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal mudassir qum fa anzir ila qawrihi wa li rabbika fasbir. Itu firman Allah, yaitu kisah turunnya wahyu. Wa fiha, dan pada kisah turunnya wahyu yang pertama ini, anna awwala ayatin arsalahu Allah biha, yaitu ayat pertama yang Allah mengutus beliau dengannya. Artinya Allah menjadikan beliau menjadi seorang rasul. Kalau di surah Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Kalau di surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir, itu Allah menjadikan beliau sebagai seorang Rasul. Qum fa'anzir, bangunlah, berikanlah peringatan. Wali rabbika fasbir, baru sampai ayat ini. Nah ini baru beliau dakwah setelah sebelumnya jadi Nabi. Nah, ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-maudi'ul awal kisatu nuzulil wahyi, kisah turunnya wahyu yang pertama. Ini yang pertama, sirah pertama. Ay bat'ul wahyi ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu turunnya awal wahyu yang pertama kepada Rasul. Kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sati mukhalifan lima alaihi al-musyrikun. Nabi SAW sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah menyelisihi lima alaihi al-musyrikun, menyelisihi orang-orang musyrik, agama mereka. Lam ya'budil asnama, beliau SAW tidak pernah beribadah kepada berhala. Wa kana mukhalifan lima hum alaihi, lima alaihi qaumuh, beliau menyelisihi kaumnya. Fakana yadbahu ila gharin jabal Hira, beliau pergi ke gunung, ke gua Hira, ke gua di gunung Hira. Wa huwa ghar fi a'la al-jabali muwajjihan lil Ka'bah, yaitu gunung, gua yang ada di gunung, di puncak gunung, yang dia menghadap Ka'bah. Wa kana yajlisu fihi al-ayyama wal ashhara ya'budullaha wa ya'tazilu 'anil nas, beliau duduk di situ berhari-hari, berbulan-bulan beribadah kepada Allah, menjauhi manusia. Wa ya'budullaha 'ala dini Ibrahim, beliau beribadah kepada Allah di atas agama Ibrahim. Wa ya'tazilu 'ala hanifiyyati dini Ibrahim, yaitu agama Ibrahim, di atas hanifiyah, agamanya Ibrahim yang hanif, yang hanya menghadapkan ibadah kepada Allah, berpaling dari peribadatan kepada selain Allah alaihi salatu wasalam. Ja'ahu malakun wa huwa fil ghar, datang kepada beliau satu malaikat Jibril dalam keadaan beliau sedang di gua. Faqala lah ikra, maka malaikat tersebut berkata kepada beliau, bacalah. Qala ma ana biqari'in, maka beliau berkata, saya tidak bisa baca. Ini hikmahnya luar biasa. Dan orang Arab Quraisy tahu Rasulullah SAW adalah enggak bisa baca tulis. Kalau mereka tahu Rasulullah SAW bisa baca tulis, maka Al-Quran yang beliau sampaikan akan dicap sebagai karangan beliau. Ya. Oleh karena itulah ketika Al-Walid bin Al-Mughirah, bapak dari Al-Khalid bin Walid, seorang pembesar Quraisy, ahli bahasa Quraisy, ketika mendengar bacaan Quran Nabi, dia menyatakan, saya tahu bahasa Arab, saya tahu syair. Ini bukan syair. Ini bukan syair. Tatanan bahasa Arab yang paling tinggi di Al-Quran. Waqala iqra, qala ma'ana biqari, li'annahu kana yaqra, alaih salatu wassalam. Li'annahu ma kana yaqra, karena Nabi SAW memang tidak bisa baca. Qala ta'ala wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik. Tidaklah engkau membaca Quran sebelumnya dari kitab apapun, dan tidaklah engkau dapat menulis dengan tangan kananmu. Karena ummiyan alaihi salatu wassalam, beliau tidak bisa baca tulis, ummi. La yaqra'u wa la yaktubu, beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Wal malaku yaqulu lah iqra', malaikat tadi berkata terus kepada beliau, bacalah. Wa huwa yaqul lastu biqari'in, saya enggak bisa baca. Ya'ni la uhsinul qira'ata, saya enggak mampu membaca. Tsumma yadummuhu dammatan syadidatan, kemudian malaikat tadi mendekap beliau dengan dekapan yang kuat. Tsumma yursiluhu, kemudian malaikat tadi melepas beliau. Wa yaqulu lah, dan mulai berkata kepada beliau, iqra, bacalah. Wa yaqul ma ana biqari, saya enggak bisa baca, kata beliau. Tsumma yadummuhu dammatan syadidatan, kemudian malaikat tadi menekap beliau lagi dengan dekapan yang kuat. Tsumma yursiluhu, dan melepas beliau. Melepas beliau lagi. Wa yaqulu lah iqra, malaikat tadi tetap memerintahkan, bacalah. Fa yaqul ma ana biqari, beliau tetap mengatakan, saya enggak bisa baca. Ai ma usinul qira'ah, saya enggak bisa membaca. Tsumma fin nihayati qala lah, kemudian akhirnya malaikat tadi berkata kepada beliau, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min alaqa, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam fa hafidhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka nabi pun menghafalnya. Wa hadha awwalu ma nazala 'alaihi min al-wahyi, inilah awal wahyu yang turun kepada beliau. Wa sara bidzalika nabiyyan, dan jadilah beliau seorang nabi. Nabba'ahullahu biikra, yang Allah nabba'a, di sini maknanya Allah menjadikan beliau sebagai seorang nabi, biikra, dengan surah ikra, maksudnya surah al-alaq. Thumma dahaba ila Khadijata, kemudian beliau pergi ke Khadijah, istri beliau radhiyallahu ta'ala anha, ya, ummil mu'minina Khadijah, ibundanya kaum mukminin. Zakarolaha maha solalahu, beliau menceritakan kepada Khadijah apa yang terjadi pada beliau. Wa kana khaifan, beliau ketakutan. Tar'adu faraisuhu, apa bahasa kita, merinding bulu ronanya, bulu kuduknya. Ya, menggigil. Gigil mah kedinginan. Ini ketakutan. Memangnya kalau ketakutan gigil gitu. Bukan ya. Mimma ra'a min haulil mawqifi wa maji'il malaki ilaihi fi hadzal makani. Ya. Ketakutan dari apa yang beliau lihat, min haul. Haul itu kengerian. Mawqif. Ya. Wa maji'il malak, dari kengerian tempat tadi dan bagaimana datangnya malaikat kepada beliau, fi hadzal makan, di tempat tersebut. Wa qala laha laqad khashitu 'ala nafsi, dan beliau bersabda kepada istri beliau Khadijah, saya mengkhawatirkan diriku. Siapa itu yang datang? Khadijah waktu itu ketika Rasul berusia 40 tahun. Dalam sebuah riwayat disebutkan beliau Khadijah waktu itu berumur 43 tahun. Ada juga yang menyatakan waktu itu berumur 55 tahun. Khadijah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW berumur 28. Riwayat yang lain mengatakan 40. Cuma kenapa 40 yang jadi tenar? Ya, 28. Ya, ya 40 ya 28 ya, sama aja lah sih. Ya, pilih. Kalau antum nanti ya dapat pilihan. Nah, di jamak juga enggak apa-apa. Mana lagi tadi? Faqalat, maka kata Khadijah, kalla wallahi, sekali-kali tidak. Kan Nabi berkata pada Khadijah apa? Laqad khasyitu ala nafsi, saya mengkhawatirkan diri saya sendiri. Jangan-jangan itu yang datang mau mencelakakan saya. Kalla, kata Khadijah, tidak. Wallahi, demi Allah, la yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, engkau ini orang yang menyambung tali silaturahmi. Wa taqrid daifa, dan engkau apa, memuliakan orang lemah. Wa tahmilul kalla, dan engkau mau menanggung penderitaan orang lain. Ya. Kemudian wa tuksibul mu'adim, dan engkau mau menolong orang-orang yang mu'adim, ay au al-ma'dum, orang yang enggak punya, orang miskin. Kenapa Khadijah berkata demikian? Istadallat bisifatihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdalil dengan segala sifat yang ada pada Nabi. At-tayyibati, sifat-sifat yang baik. Ala annallaha la yuqi'u ma yakhshahu. Bahwasanya Allah tidak akan menimpakan apa yang beliau khawatirkan. Perkataan Khadijah, la yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan kau selama-lamanya. Li'anna sifatihi wasif. Sifatun hamidatun, karena sifat-sifat Nabi adalah sifat-sifat yang mulia. Bahkan sebelum beliau menjadi Nabi, orang-orang Quraisy sudah mempercayai beliau. Disebut Al-Amin. Orang Quraisy dahulu kalau mau safar titip barangnya enggak ke istrinya, ke Rasulullah. Tahu ke istrinya, kadang-kadang culas sedikit. Titip ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hada min fikriha, inilah dari pemahaman Khadijah radhiyallahu anha. Fahia awwalu man tam'anna rasul, maka beliau adalah orang yang pertama kali menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasarahu, yang menolong beliau. Wa anasahu, yang menghibur beliau. Min hadhil wahsyah, dari peristiwa yang membuat beliau takut tadi. Wa hadha mauqifun 'azimun minha, dan inilah sikap yang agung dari Khadijah. Sikap yang agung dari Khadijah. Dengan sifat ini, sikap Khadijah ini, Khadijah terus menolong Nabi sampai beliau wafat. Ya. Dan Jibril datang kepada Rasulullah SAW, kirim salam buat Khadijah. Ya, antum baru dikirim salam sama-sama. Mau ustaz seneng. Ini sama Jibril, sama Allah dapat salam, subhanallah. Ya. Makanya kalau yang jomblo cari jodoh yang dukung dakwah. Iya. Ya, Zaki. Yang dukung dakwah. Hah? Wah. Parah dia nih. Summa qala dassiruni, selimuti aku, ghattuni, selimuti aku, selimuti aku. Wa ghattathu, kemudian Khadijah menyelimuti beliau. Wa bainama huwa kadzalik ja'ahul malaku, ketika beliau dalam keadaan demikian menggigil, kemudian malaikat yang tadi datang kepada beliau. Fa qala ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah, berikanlah peringatan. Fasara bidzalika rasulan, maka beliaulah saat itu menjadi seorang rasul. Li'annahu bihadza umira bitabligh, karena beliau dengan hal ini ketika di ayat ini turun, maka beliau diperintahkan untuk menyampaikan. Fi awwali lam yu'mar bitabligh, di awal ketika surah turun surah Iqra, beliau tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kilalah ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq, lam yu'mar bitabligh. Ada yang mengatakan ayat ini ikra', beliau belum diperintahkan untuk menyampaikan. Sara nabiyan bidzalika, maka beliau menjadi nabi. Tsumma ja'athu ar-risalatu wa hiya annahu umira bitabligh. Kemudian kerasulan datang kepada beliau dalam keadaan beliau sudah diperintahkan untuk menyampaikan dengan ayat ya ayyuhal mudassir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Warujza fahjur. Ya. Wahai orang-orang muslimut, kum, bangunlah, berikanlah peringatan. Warabbaka fakabbir, agungkanlah Rabbmu. Wasiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Warujza fahjud, dosa, jauhilah dosa. Mulailah beliau menyampaikan Khadijah, disepakati oleh para ulama sebagai wanita pertama yang didakwahkan oleh beliau dan menerima dakwah beliau. Abu Bakar As-Siddiq disepakati oleh para ulama sebagai pria dewasa merdeka pertama yang beliau dakwahkan dan menerima dakwah beliau. Ali bin Abi Thalib sebagai anak pertama, anak kecil pertama yang beliau dakwahkan dan menerima dakwah beliau. Zaid bin Harisah sebagai maula, budak yang dibebaskan yang pertama yang beliau dakwahkan dan menerima dakwah beliau. Bilal bin Nabi Rabah sebagai budak, bukan maula. Kalau maula budak yang dibebaskan. Zaid bin Harisah sebagai budak pertama yang beliau dakwahkan dan menerima dakwah beliau. Beliau berdakwah. Abu Bakar As-Siddiq ikut berdakwah. Lewat Abu Bakar masuk Islamlah Utsman, Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Langsung dakwah Abu Bakar. Iya. Kalau antum udah ikut berapa daurah? Dapa? Dawa istri. Ya satu orang doang. Istri antum satu. Ya satu yang didawai. Ada ibu-ibu ya. Kita hadir ntar nih. Ada lagi tadi. Ar-rujza. Apa itu ar-rujza? Al-asnamu. War-rujza fahjur. Maka tinggalkanlah ar-rujz. Berhala-berhala asnam. Jamak dari sana. Hada mahallu syahiri. Ini poinnya di sini. Wahajruha. Apa maksud menghajar berhala? Tarkuha wal-ibti'adu anha. Meninggalkannya, menjauhinya. Tidak beribadah kepadanya. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu bersabarlah. La budda minas sabr, mesti bersabar dalam berdakwah. Mengingatkan umat dari bahaya berhala. Li annal muhimmata sakilatun jiddan mutawilatun, karena tugas ini sangat berat sekali dan sangat panjang. Wa tahtaju ila sabrin, membutuhkan kesabaran. Hada awwalu ma ba'atsallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Inilah awal yang Allah mengutus beliau menjadi rasulnya dengan ayat ini. Bin nahyi anisyirki, yaitu dengan melarang manusia dari perbuatan kesyirikan. Awwalu syai'in amarahu bi ayyanha anisyirki. Yang pertama kali beliau perintahkan adalah melarang dari perbuatan kesyirikan. Yang pertama kali Allah perintahkan kepada beliau adalah melarang perbuatan kesyirikan. Warujza fahjur. Dan dari arujus tadi apa arujus? Asnam, berhala-berhala. Fahjur, tinggalkan. Qum fa'anzir. Bangunlah, berikanlah peringatan. Anzir amma dha. Memberikan peringatan dari apa? Andirin nas. Berilah peringatan kepada manusia. Anisyirki wa ibadatil asnam. Dari bahaya kesyirikan. Menyembah berhala. Wa anzirhum anha. Berilah peringatan kepada mereka. Dari kesyirikan. Hakikat berhala tersebut. Wah, dakwah Nabi yang pertama ini. Makanya la ilaha illallah yang pertama nafyun dulu. Baru isbat. Ya. Maka dakwah yang pertama, kita kafirkan selain agama Islam, itu jahit bagus. Kita kafirkan orang kafir, itu yang utama. Salafnya jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Awwalu syai'in annahu umira bil indzari. Maka yang pertama kali beliau diperintahkan untuk memberikan peringatan. Wa umira bihajril asnami wa tarkiha, dan yang beliau diperintahkan untuk menghajar, memboikot, meninggalkan berhala dan meninggalkannya. Mimma yadullu ala khuturati syirki, maka ini berarti menunjukkan akan bahaya kesyirikan. Yang pertama diperintahkan adalah menjauhi kesyirikan berhala. La ilaha illallah yang pertama, la ilaha illallah nafyun dulu. Rukunnya apa sih la ilaha illallah? Nafyu isbat. Apa isbat nafyu? Nafyu isbat. Apa itu nafyu? Penafian. Peniadaan. Peniadaan dari apa? Sembahan selain Allah. La ilaha la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak, tidak ada ilah. Ilah itu sinonim atau muradif dari kata ma'bud. Ya. Karena ilah masdar yang dia maknanya dari isim maf'ul. Alihaya ya'lahu ilahan. Maknanya ma'luh. Ma'luh sama dengan ma'bud. Apa itu ma'bud? Yang diibadahi. Yang diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar. Baru isbat. Illallah. Kecuali Allah. Ya. Nanti akan ada keterangan dari Syekh. Ya, di poin-poin berikutnya. Yang pertama kali Nabi dakwahkan adalah kayak begini. Sebelum Nabi melancarkan dakwah larangan terhadap kesyirikan, orang musyrikin Quraisy legowo, terima, bahkan mereka berpikir masuk Islam lah. Nanti akan disebutkan oleh beliau. Ya. Saya kan udah baca duluan. Kalau antum yang udah baca duluan udah dapat juga ya, bocorannya. Akan beliau sebutkan. Musyrikin dahulu senang-senang aja, silahkan. Ketika Rasulullah SAW mulai memburuk-burukan agama mereka, ya, mengkafir-kafirkan mereka, marah langsung. Kenapa sih mesti dijelek-jelekkan dulu agama mereka? Ya, bukannya kalau siasat biar diterima pelan-pelan dulu? Kalau pikir kita begitu kan? Kata Syekh Shalal Fauzan, ya, di syarah Mukhtasar Zadil Ma'ad. Bahwasanya kalau tidak disebutkan kekafiran mereka dan agama mereka, nanti orang berpikir Islam maupun non-Islam sama saja. Jadi ketika mereka dikafirkan, agama mereka kafir, jelaslah ini Islam, itu kafir. Tersaringlah orang yang mau ikut. Tapi kalau dijelaskan ini Islam, ini enggak, semua orang nanti mau ikut. Yaudah. Dalam keadaan tidak ada komitmen yang tinggi terhadap al-Islam. Kita bahas lagi. Mana lagi tadi? Di matan berikutnya ya. Kata Syekh berikutnya. Di matan di atas, fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsiratan. Apabila Anda sudah memahami bahwasanya mereka melakukan banyak hal. Ya'rifuna annaha minadz-zulmi wal 'udwani mithlu zina. Dan mereka sudah mengetahui bahwasanya di antara bentuk kezaliman dan permusuhan semisal zina. Wa arafta aidan annahum yaf'aluna syai'an minal ibadati. Dan Anda pun sudah juga mengetahui bahwasanya mereka melakukan hal ibadah. Yataqarrabuna biha ila Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah tadi. Semisal haji wal umrati umrah, sedekah bersedekah, alal masakini kepada orang-orang miskin, wal ihsan ilaihim wa ghairi dzalik, berbuat baik kepada mereka orang miskin dan selainnya. Kita baca dulu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, di poin keberapa? 5 ya. Haula'i ahlul jahiliyyati kanu yumarisuna al-qaba'ih al-qaba'iha. Mereka orang-orang jahiliyah dahulu, mereka yumarisun, mereka sudah terbiasa mempraktekkan al-qaba'ih, perkara keburukan-keburukan, zina, war-riba, wal-kaba'ih. Zina, riba. Loh, katanya riba yang pertama kali Yahudi, kok musyrikin Quraisy juga? Iya, tetap Yahudi. Karena Yahudi di Taurat mendapati bahwasanya Nabi akhir zaman yang mereka sangka dari tulang sulbi mereka itu akan hadir di daerah Hijaz. Maka mereka pun ramai-ramai hijrah dari Syam ke Hijaz. Dengan harapan dari rahim-rahim wanita mereka akan lahir nanti Nabi akhir zaman. Dan mereka salah Hijaznya. Hijaz waktu itu kan Mekah, Madinah, Taif juga masuk. Mereka ke Taif. Dan di Taif mereka mempraktekkan jual beli dengan cara riba. Taif Mekah itu dekat. Ya. Maka orang-orang Mekah sudah kena riba dari mana? Yahudi. Ternyata mereka salah, kok enggak turun-turun. Mereka pun mendapati, oh ini Madinah, Thayyibah. Mereka ke Madinah. Mereka, jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sudah ada Yahudi. saudara Yahudi. Hijrah dari mana? Dari Taif. Nah, itu praktek ribanya itu musyrikin Quraisy, praktek riba dari mana? Yahudi. Ya, mereka sudah biasa melakukan berbagai keburukan, zina, riba, kabair, berbagai dosa besar. Makan bangkai. Kemudian kata Syaikh Shalal Fauzan, "Wa ma hada indahum baqaya min dini Ibrahim." Walaupun demikian, mereka masih memiliki sisa-sisa pengamalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kanu yahujjun wa ya'tamirun. Ya, mereka berhaji, mereka umrah. Kanu yatasaddaqun. Ya, mereka bersedekah, ya. Kemudian alal muhtajin, mereka bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadhil af'alut thayyibatun. Ini kan amal-amal yang baik, ya. Ini amal-amal yang baik. Ya, lakin laisa ma'aha tauhidun, tapi tidak ada tauhid. Apa maksudnya tidak ada tauhid? Realisasian ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada Allah. Musyrikin sholat. Ya. Saya akan bacakan sedikit keterangan dari Syekh Shalal Syekh dari kitab beliau Syarah Kasbus Syubhat. Nikus. Ya, orang mengenai ibadah orang-orang musyrikin. Musyrikin itu sudah ibadah. Kalau disebutkan di Qaidul Arba di akhir-akhir Kasbus Syubhat bahwasanya musyrikin syirik kepada Allah di kala lapang. Di kala genting mereka bertauhid. Ya enggak? Namun mereka juga melakukan ibadah di kala lapang. Ya, mereka taharah disebutkan amat taharatu faqad zakara min sinfi fi adyanil arab annal arab kanat indahum taharatun minal hadas. Bahkan mereka taharah dari hadas. Fakanu yatataharuna minal janabah. Mereka taharah dari kalau junub tuh. Wa idza ajnaba al mar' bima'na anzala al ma' fa innahu yub'idu an mawaqi'il ibadah. Apabila seseorang junub, artinya keluar air mani, mereka menjauhi tempat-tempat ibadah. Tuh lihat. Mereka menjauhi tempat-tempat ibadah. Lihat. Ngerti, mereka menjauhi Ka'bah. Memuliakan Ka'bah. Umar bin Khattab ketika masa jahiliyah mengatakan, ya. Umar bin Khattab berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Ini Umar bin Khattab ketika jahiliyah. "Wahai Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah. Saya pernah bernadar ibadah di masa jahiliyah kepada Allah, an a'takifa lailatan. Saya mau itikaf semalam fil Masjidil Haram, di Masjid Al-Haram." "Qala awfi binadri," kata Nabi, "tunaikan nadarmu." Mereka bersedekah. Mereka puasa Asyura bahkan. Disebutkan ini di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Aisyah, "Anna Quraisyan kanat tasumu Asyura fil jahiliyah." Orang-orang Quraisy puasa Asyura di jahiliyah semua. Banyak lagi ibadah-ibadah musyrik. Mereka salat tapi salatnya tanpa sujud. Mereka sholat semua. Segala macam ibadah mereka banyak. Ya. Jadi mereka kenal Allah, beribadah kepada Allah. Kanu yatasaddaqun ala muhtajin, bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Namun amal-amal ini tidak diiringi oleh tauhid. Dia sholat kepada Allah, nyembelih juga buat Lata, Uzza, mana. Wal amalu wa in kana amalan thayyiban, amal walaupun itu amal kebaikan. Idza lam yakun ma'ahu tauhidun, jika tidak disertai dengan tauhid, fa innahu la yufidu sahibahu, maka tidak akan memberikan faedah manfaat kepada pelakunya. Wa ya'maluna amalan sayyi'atan ila janibi hadhil amali at-thayyibah, mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan keburukan di samping perbuatan-perbuatan kebaikan ini. Ya maluna amalan sayyatan a'dhamuha asyirku, mereka melakukan berbagai amalan keburukan yang paling besarnya adalah kesyirikan. Yaf'aluna zina wa ya'kuluna riba wa ya'kuluna al-maisir wa hadhihi kaba'iru, mereka melakukan zina, makan riba, makan uang hasil judi. Ini adalah dosa-dosa besar. Lakin a'dhamuha asyirku, namun yang paling besar keburukan tersebut adalah kesyirikan. Min ibadatil asnami wa ghairiha, berupa beribadah kepada berhala dan selainnya. Yataqarrabuna biha ilallah wa yataqarrabuna bihada asyirk ilallahi min jahlihim. mereka mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah bihada syirki, dengan kesyirikan ini ya mereka mendekatkan diri kepada Allah, min jahlihim, karena kebodohan mereka. Yaqulun, mereka berkata, mana abuduhum, kita enggak beribadah kepada berhala ini kok, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Unzur kaifa yaf'alu al-jahlu bi ashabi, bagaimana, unzur, lihatlah bagaimana kejahilan melakukan kepada orangnya, orang yang melakukan kejahilan tadi. Yaj'alul haqqa batilan wal batila haqqan, ia menjadikan yang hak sebagai batil dan menjadikan batil sebagai hak. Yaj'aluna asyirka tauhidan wa taqarruban ila Allah, ia mereka menjadikan syirik sebagai tauhid dan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah. Wa hadha yu'tika wujubal ihtimami bi amril aqidati wa amrit tauhidi wal fiqhi fi dhalika, maka hal ini memberikan kepada anda kewajiban untuk ihtimam, memperhatikan perkara akidah, perkara tauhid, dan memahami hal tersebut. Kita balik lagi ke matan di atas. Masya Allah. Sudah paham sini? Mudah ya dipahami ya. Qala rahimallahu taala, berkata Syekh, wa ajalluha indahum asyirku. Lihat ini. Ya kan Syekh sebelumnya menyebutkan mereka punya ibadah sedekah ya. Sedekah, haji, umrah. Haji, umrah. Mereka sedekah, mereka haji, umrah, mereka sholat. Namun ajalluha indahum asyirku. Namun ibadah yang paling mulia menurut mereka adalah kesyirikan. Ya. Ini ada orang nih sholat kepada Allah. Ini musyrik ini. Bernadar. Tadi kan Umar berkata kan, bernadar di masa jahiliyah. Sedekah, segala macam, bantu orang, segala macam. Musyrikin Quraisy juga banyak yang baik-baik. Baik, seorang sahabat dahulu menceritakan kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, bapak saya dulu baik, di silaturahmi, sedekah, segala macam kebaikannya disebut-sebut." Ya. Tapi belum masih nyembah berhala juga. Kan Rasul belum diutus, tapi sudah ada agama Nabi Ibrahim. Ya, gimana? Bapakmu di neraka, kata Rasul. Orang itu disebutkan dalam riwayat, "Falamma ra'a taghayyara wajhihi," ketika Rasulullah SAW melihat perubahan rona wajah orang tersebut, "Qala inna abaka wa abi finnar." Maka Nabi bersabda, "Bapakmu dan bapakku sama-sama di neraka." Karena bapaknya Rasulullah SAW pun mati di atas agama jahiliyah. Udah diutus belum Nabi? Belum, masih kecil Nabi beliau wafat. Bapaknya Nabi wafat, mati dalam keadaan Nabi masih kecil, belum jadi Nabi. Hah, belum lahir ya? Belum lahir, Pak. Jangan kan masih kecil, belum lahir, gimana? Sudah diponis apa? Apa? Masuk neraka. Bukan ahlu fatrah. Karena sudah ada agama Nabi Ibrahim. Bahkan sudah ada agama Nasrani yang lurus, yang dianut oleh Waraqah bin Naufal. Sudah ada agama Nasrani yang lurus. Ya. Barakallahu fikum. Mana berikutnya? Fahuwa ajallu ma yataqarrabuna bihi illallahi indahum. Maka kesyirikan itulah yang paling mulia menurut mereka. Yang mereka mendekatkan diri dengan kesyirikan tersebut, mendekatkan diri kepada Allah menurut mereka. Kama dzakarallahu anhum annahum qalu, sebagaimana Allah menyebutkan tentang mereka bahwasanya mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kita tidak beribadah kepada orang soleh ini kok. Kami hanya ingin agar orang soleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tuh lihat. Dan musyrikin milenial juga demikian. Menganggap amalan tabaruk kepada kuburan keramat, minta berkah istighosah kepada makam-makam wali yang jauh di sana sekalipun, itu amalan yang utama. Amalan yang utama. mana lagi tadi? Wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata bahwasanya mereka-mereka ini, orang-orang soleh yang telah mati ini yang kami ibadahi, adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Syaikh Al-Fauzan mengomentari, i'tarafu annahum ya'buduna haitsu qalu ma'na abuduhum. Ya, mereka mengakui bahwasanya mereka beribadah kepada mereka, kepada orang-orang soleh yang telah mati tadi. Haitsu qalu, ketika mereka berkata, mana abuduhum, kami enggak beribadah pada mereka kok. Lakinnya quluna maqasadnahum maqasadna bihadihi al-ibadati ila annahum yuqarribunana ila Allah. Kami tidaklah memaksudkan dengan ibadah ini, maksudnya gitu, kami tidak beribadah kepada mereka kok, artinya apa? Kami tidak memaksudkan dengan ibadah ini, ya, kecuali kami tidak memaksudkan apa-apa, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yadhunnuna, dan mereka menyangka, anna hada amalun thayyibun. Amalun thayyibun, mereka menyangka bahwasanya ini amalan yang thayyib, yang cakep. Li'annahu ta'zimun lillahi wa ijlalun lillah, karena ini adalah pengagungan terhadap Allah, pemuliaan terhadap Allah. Haitsu innahum yuqarribunana ilaihi, di mana mereka menyangka bahwasanya orang-orang soleh ini akan mendekatkan mereka kepadanya, kepada Allah. Li'annana la nasilu ilaihi illa bi ibadatihim, kata mereka. Karena kami tidak akan sampai kepada Allah kecuali beribadah dulu kepada orang-orang soleh ini. Kita kan salah, dia soleh, kita ibadah dulu kepada orang soleh ini. Subhanallah. Fahum yuqarribunana ilallahi li'annahum salihun, maka mereka mendekatkan kami kepada Allah karena mereka orang soleh, kami salah, gitu kan. Wa hum ya'nuna al-malaikata, yang mereka maksud orang soleh ini malaikat. Wa ya'nuna al-anbiya'a, yang mereka maksud para nabi, misla Isa alaihissalam, semisal Isa. Yattakhidunahum wasa'ita, yang mereka jadikan orang-orang soleh ini sebagai wasa'it, perantara-perantara, bainahum wa bainallahi, antara mereka dengan Allah. Liqarribuhum ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Subhanallah. Sama aja alasannya. Lagu lama ketika musyrikin sekarang bicara seperti itu, ya udah ada terekam. Dimatan lagi. Waqala ta'ala innahum attakhadhu syaitan, innahum attakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah, dan mereka menyangka bahwasanya mereka di atas petunjuk. Lihat kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kaifa attakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi. Lihat bagaimana mereka menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah. Wahum yataqarrabuna bisalihi bi Isa wa bi Uzairin. Ya, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan orang saleh, dengan Isa, dengan Uzair. Yang paham bahasa Arab, Uzair itu munsharif, bukan ghairu munsharif. Kalau man, kalau majrur bi kasrah. Wa bil malaikati. Apakah dengan malaikat? Naam. Ittakhadhu asyayatin. Ya. Mereka menjadikan setan-setan. Li'annaha ula'i salihin la yardawna bidhani. Karena mereka orang-orang saleh tidak ridho dengan perbuatan tersebut. Nabi Isa disembah, Nabi Isa enggak ridho. Makanya Nabi Isa tidak disebut tagut. Tagut itu siapa sih? Ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Yang disembah selain Allah dalam keadaan diridho. Apa ridho? Ada mulingkar, tidak mengingkari. Batu yang disembah gak mengingkari, batu tagut. Candi yang disembah, candi gak bisa mengingkari, candi itu tagut. Kan disembah tuh. Nabi Isa disembah, Nabi Isa mengingkari? Mengingkar, mengajak manusia kepada tauhid. Maka Nabi Isa bukan tagut. Malaikat disembah? Bukan tauhid. Syekh Abdul Qadir Jilani disembah? Bukan tauhid. Syekh Abdul Qadir Jilani kalau mereka paham, kalau kita bacakan kitab Al-Gunyah karena Syekh Abdul Qadir Jilani, kelepak-kelepak mereka itu langsung bilang, Syekh Abdul Qadir Jilani Wahabi, Mujassimah. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani anti Asy'ari. Anti Asy'ari. Sangat benci terhadap Asy'ari. Ya. Bingung mereka itu. Saya juga bingung, Syekh Abdul Qadir Jilani yang mereka agung-agungkan sama Syekh Abdul Qadir Jilani yang mana? Kalau yang ma'ruf itu Jilani. Kalau Jailani, Jailani orang jaj ini kali kampung situ apa tuh namanya? Jejalen. Sini nih kalau antum ke belakang belok kiri Jejalen City. Biar keren. Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani orang saleh. Tapi digambarkan seolah-olah Syekh Abdul Qadir Jilani itu kedustaan. Manakib-manakib yang dusta. Ada manakib yang Syekh Abdul Qadir Jilani bisa nolong orang keluar dari laut tangannya yang ngangkat perahu. Waduh. Jalan di atas air bisa terbang ngejar malaikat maut yang nyabut nyawa muridnya tanpa izin. Loh, kok ini betul dibacakan di manakib-manakibnya. Karomah wali. Karomah wali. Subhanallah. Ya. Betul kita mengimani karomah wali. Ya. Karomah wali kita imani di buku-buku akidah para ulama. Ahlus sunnah menetapkan adanya karomah wali. Betul. Tapi karomah wali tidak bisa didemonstrasikan. Gak bisa dipamerin. Ya. Dan walinya itu apa? Yang bertakwa. Ini wali gak pernah sholat. Walinya orang gila. Main pilok. Sholat enggak. Itu bukan waliullah, wali setan. Makanya baca loh bukunya Ibnu Taimiyah. Disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Tapi ketebelan. Kalau untuk mau baca, syarahnya Syekh Shalih Al-Syekh. Enggak terlalu tebal. Al-Furqan baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan. Perbedaan antara wali Allah dan wali Allah yang ar-Rahman dengan wali setan. Yang beredar sekarang demonstrasikan karomahnya wali setan. Jangan ragu. Itu wali setan udah jelas. Ya wali setan. Enggak, jangan ragu udah. Mendemonstrasikan dia bisa jalan di atas air. Ya. Kebal, sakti, mandra, guna. Mandra bokin. Itu udah wali setan itu udah. Udah wali setan. Udah, gak usah ragu lagi. Gak usah. Itu wali setan udah selesai. Nah, ya kemarin si pencela Rasul yang gondrong-gondrong itu. Itu katanya wali. Bisa jalan di atas air apa segala macam. Antum ya udah yakin sekarang tuh wali apa tuh orang? Wali setan udah. Itu wali setan udah selesai. Mana lagi sekarang? Ya, yang mana tuh? Yang mana satu orang? Nopal yang mana, Pal? Banyak banget yang ngomong. Hah? Ya, layar rauna. Oh gitu ya. Walam ya'muruhum bidzalik, mereka semua orang-orang saleh tidak pernah memerintahkan mereka untuk melakukan tersebut agar mereka disembah. Tapi kalau yang ngajarin, nganjurin, nah itu ketika nanti dia mati disembah ya, togut itu. Ya ustadznya ngajarin, ayo kita ziarah makam wali, makam sunan. Ini gini orang saleh, ibadah ke dia. Ntar dianya mati, dia akan digituin juga, togut itu. Bahkan nganjurin, kalau saya mati jangan lupa. Itu togut itu. Nah. Ya. Mending ridho, dia nyuruh lagi. Wa innamal ladzi amarahum bihadza syayatin. Dan yang memerintahkan mereka ini adalah setan. وهي التي أمرتهم بعبادة المسيح وعبادة الملائكة وعزير وغيرهم من الأنبياء والصالحين. Setanlah yang memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Isa Al-Masih, beribadah kepada malaikat, kepada Uzair yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Uzair dalam sebuah riwayat disebutkan dia adalah orang soleh dari kalangan Bani Israel yang menghafal Taurat. Ada yang menyatakan dia adalah nabi. Intinya Uzair orang soleh, menghafal Taurat. Dan selainnya dari kalangan para nabi dan orang-orang soleh. Fahum ya'buduna syayatin. Maka mereka beribadah kepada setan fil haqiqati. Secara hakikatnya. Haisu ato'uhum fi ibadati ha'ulai. Di mana mereka mentaati setan-setan tersebut untuk beribadah kepada mereka orang-orang soleh. Namun hakikatnya beribadah kepada setan. Lata itu orang soleh. Orang soleh yang tadi diberitakan memberikan donasi roti gratis kepada jamaah haji. Ini kalau ada yang ngasih tahu gratis di sini, jangan dijadikan sebagai Lata kalau mati ya. Pak Tony ngasih roti. Wah. Ustaz. Ngasih bakwan gratis ke jamaah daurah. Mati ya udah. Nah kalau dulu dia dikenang karena kebaikannya, orang soleh, disembah kuburannya. Ya, memang ada dua riwayat, ada Lata dan Latta, bitasdid sama bitakhfif. Kalau bitasdid, Latta itu isim fa'il, Latta ya luttu, yang buat tukang adonan tepung, bikin roti. Latta isim fa'ilnya, pelakunya, yang buat itu. Kemudian dibagikan gratis, mati disembah, dikenang. Nah hakikatnya di kuburan tersebut ada setan. Ada setannya. Setannya bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih bersuara. Ketika penyembahnya, wahai Lata tolong aku. Iya iya tenang aja. Misalkan, misal ini ada suara. Ini misal aja contohnya. Bersuara, ya. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada togut bersuara itu pasti ada setan. Entah ada setannya atau dikerjain ada yang di dalam. Kalau bersuara udah jangan heran itu setan pasti. Ya. Ada setannya. Mana lagi tadi? Ya. Fahum ya'buduna syaitan. Fahum ya'buduna syayatina fil haqiqati. Haitsu atauhum fi ibadati haula'i. Mereka hakikatnya menyembah setan. Di mana mereka mentaati peribadatan kepada mereka. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka mereka di atas petunjuk, dapat petunjuk. Yahsabuna anna hadha huwal huda. Mereka menyangka inilah hidayah. Maka Abu Jahal itu pede loh. Dia berada di atas sabilullah. Ketika perang Badar doa kepada Allah, ya Allah hancurkanlah mereka ya Allah. Abu Jahal pede. Karena meranggap apa? Agamanya ini benar. Ya. Maka dia rela jihad, kan jihad itu. Ya, mati itu Abu Jahal di Badar. Utbah bin Rabi'ah mati di Badar. Umayyah bin Khalaf mati di Badar. Rela mereka. Kalah bukannya trauma, lagi di perang Uhud. Lagi. Lagi di perang Ahzab, lagi di perang Khandaq. Empat peperangan mereka lalui bertempur bersama melawan kaum muslimin. Sampai akhirnya mereka kalah di Fathul Mekkah. Diserang tanpa perlawanan sedikit pun. Wa annahu tariqu khairin wa tariqu salahin. Dan mereka menyangka inilah jalan kebaikan. Ya, jalan ya, jalan yang saleh. Wa li hadza yaqul jalla wa ala. Oleh karena itulah Allah jalla wa ala berfirman, wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Pada hari ketika Allah kumpulkan mereka dan Allah mengumpulkan yang mereka sembah selain Allah. Jadi Allah mengumpulkan mereka dan togut mereka atau sembahan mereka yang nyembah Siddhartha Gautama. Allah kumpulkan Siddhartha Gautama dengan para penyembahnya dari kalangan Buddhis yang nyembah Dewi Sri, Dewa Wisnu, dewa Anoman. Allah kumpulkan si Anomannya, si Dewi Srinya, siapa? Yang nyembah Nyi Roro Kidul dikumpulkan dulu Allah. Nyi Roro Kidulnya dan penyembahnya. Memangnya ada nyembah Nyi Roro Kidul? Lah, itu apa ketika memberikan sesaji? Ya. Itu bukan sembahan, sembahan. Pelakunya penyembahnya namanya. Abidnya namanya. Bukan lagi hamba Allah. Ya, yang hakiki. Tapi sudah menjadi penyembah. Nah. Karena kalau mereka beribadah kepada Allah ikhlas, beribadah juga pada Nyi Roro Kidul, enggak dianggap sembahan mereka kepada Allah. Allah nafikan dua kali surah Al-Kafirun. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa ayat selanjutnya? La a'budu ma ta'budun. Apa ayat selanjutnya? Tuh lihat. Wala antum a'biduna ma'abud. Allah berfirman ini kepada musyrikin Quraisy. Wala antum a'biduna ma'abud. Kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Padahal tadi musyrikin Quraisy beribadah pada Allah enggak? Beribadah, tapi Allah nafikan dua kali. Diulangi lagi, wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Yang Nabi sembah, sembah pada Allah. Musyrikin juga, tapi karena mereka berbuat kesyirikan, enggak dianggap. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat kesyirikan, terhapus seluruh amalmu. Amalnya terhapus. Mana lagi tadi? Ya. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqul. Maka Allah berfirman ketika Allah kumpulkan mereka dan yang mereka sembah selain Allah, Allah berfirman, antum adlalna antum adlaltum ibadi. Allah berfirman kepada sembahannya, apakah kalian yang telah menyesatkan hamba-hambaku? Haula'i am hum dhallus sabil, atau mereka yang sudah sesat beneran? Allah berfirman kepada sembahan tadi. Sembahan-sembahan tadi. Allah berfirman kepada semua sesembahan, apakah kalian yang menyesatkan hamba-hambaku atau hamba-hambaku itu yang memang sudah sesat? Qalu, kata para sembahan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, maka nayan bagilana annattakhidha min dunika min awliya, tidak layak, tidak patut bagi kami menjadikan selain engkau pelindung, selain engkau ya Allah. Walakin matta'tahum wa aba'ahum, namun engkau telah memberikan nikmat kepada mereka dan bapak-bapak mereka. Hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura, hingga mereka melupakan peringatan dan mereka adalah kaum yang binasa. Siapa itu yang ngomong? Sembahan mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'a, ketika Allah mengumpulkan mereka semua, summa yaqulu lil malaikah, kemudian Allah berfirman kepada malaikat. Allah tahu, cuman Allah ingin semakin menegaskan, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, wahai malaikat, apakah kepada kalian mereka beribadah? Qala subhanak, kata malaikat, maha suci engkau ya Allah. Nazzahullaha, mereka mensucikan Allah. An yu'bada ghairuhu ma'ahu, ya, bahwa selain Allah disembah, di samping mereka menyembah Allah. Anta waliyuna min dunihim, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu ya'buduna al-jinna, kata malaikat, bahkan mereka nyembah jin. Aksaruhum bihim mu'minun, mayoritas mereka beriman kepada jin. Walaupun zahirnya orang-orang ini nyembah Jibril, nyembah malaikat, tapi hakikatnya mereka nyembah setan. Sama kayak orang-orang yang nyembah Nabi Isa, dikatakan ini Tuhan anak roh, ini segala macam, Yesus Kristus juru selamat, hakikatnya mereka nyembah setan. Nyembah setan, bukan nyembah Nabi Isa. Nyembah Roh Kudus, itu malaikat ibadah. Roh Kudus itu siapa sih? Jibril. Mereka nyembah Jibril, hakikatnya mereka nyembah setan. Nanti Jibril ditanya oleh Allah, ya. Aha ulai iyyakum kanu ya'budun, apakah kepada engkau mereka beribadah? Nanti Jibril menjawab, bal kanu ya'budun al jin, bahkan mereka nyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Fal malaikatu tabarra'u minhum, malaikat berlepas diri dari mereka. Wa akhbaru annahum ma amaruhum bihadha, dan malaikat mengabarkan bahwasanya mereka enggak pernah memerintahkan mereka untuk melakukan perbuatan tersebut, beribadah kepada malaikat. Wa innama alladhi amarahum bihadha hum syayatinu minal jinni wal insi. Namun yang memerintahkan mereka untuk melakukan perbuatan ini, kesyirikan, nyembah malaikat, adalah setan dari kalangan jin dan manusia. Fasarat ibadatuhum lisyayatini alladhina amaruhum. Maka jadilah peribadatan mereka itu diperuntukkan untuk setan yang telah memerintahkan mereka. Paham sini? Break dulu, tanggung ya. Bentar. Dikit lagi tuh. Capek juga ya. Kolu dulu, kopi dulu. Habisnya saya kalau mau kopi di situ, kopinya Pak Repi itu. Pak Repi udah datang ya tuh kan. Nah, kopi kapal kebakaran. Nah, kopinya apa itu? Hah? Kapal api. Tahdir. Mana lagi sekarang? Kola, kopi lagi. Fabarra Allahu ibadahu as-salihina min ayya'muruhum bidzalika. Maka Allah membebaskan hamba-hambanya yang saleh dari memerintahkan mereka, para hamba tadi, untuk melakukan perbuatan tersebut. Allah menjaga, membebaskan malaikat ya, dari memerintahkan dari malaikat memerintahkan untuk disembah. Tidak pernah Allah, tidak demikian. Allah menjaga malaikat. Wa ma hadza yahsabuna annahum muhtadun. Namun walaupun demikian, para penyembah malaikat, penyembah Roh Kudus, penyembah Syekh Abdul Qadir Jilani, menyangka bahwasanya mereka berada di atas petunjuk. Padahal ala annahu laisal ibratu ayyakunal insanu husnan niyati. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya bukanlah yang jadi ibrah patokan bahwasanya seseorang itu niatnya bagus. Ya, memangnya antum kira orang yang nyembah Syekh Abdul Qadir Jilani, yang nyembah Nyi Roro Kidul, niatnya jelek? Niatnya apa? Lihat tuh, dia beli kambing, hasil bumi, pecel, segala macam, dilempar ke laut. Hah? Oh, makan pagi enak banget itu. Dilempar, emangnya niatnya apa? Niatnya mau nyampah? Enggak. Ibadah. Adapun klaim mereka, oh ini kan kita balas budi, ya, itu bohongin. Itu untuk menutupi aja. Balas budi kan laut ngasih kita makan, kita kasih makan dia lagi. La ilaha illallah. Ikan tongkol mana doyan, pecel. Sudah cukup di laut makanan. Nah itu dusta mereka. Kalau mereka itu cuman ngasih makan, ya udah beli aja tuh dedek apa pelet. Dan mereka kenapa mesti khidmat? Mesti ada seremoni, ya, mesti dengan khusyuk, khidmat. Ya. Ya, ini menandakan adalah taqarrub ibadah. Tapi niat mereka jelek, apakah memang mau sengaja syirik? Tidak. Mereka menganggap ini ibadah, budaya yang diperkenankan. Kalau ini, budaya ini bagus, dapat pahala. Itu lihat tuh. Dapat pahala. Ya. Dapat pahala, subhanallah. Bukan niatnya jelek, enggak. Ya. Au kaunuhu. Ya. Atau keadaan mereka ma qasada syarra, tidak memaksudkan keburukan. Laisal ibratu bihad. Bukanlah patokannya demikian. Niat baik semata. Al ibratu bil ittiba'i lirrusuli. Maka yang jadi patokan adalah mengikuti para rasul. Wa man sara ala nahjihim, dan yang berjalan di atas manhajnya para rasul. Wa husnul niyyati ma'a qubhil fi'li la yanfa'u. Husnul niat, niat bagus. Ma'a qubhil fi'li, tapi perbuatannya buruk, la yanfa'u, tidak bermanfaat. Ya, falam yakun hadza udhran lahum, maka hal ini tidak menjadi udzur buat mereka. Niat saya bagus, tidak jadi udzur. Allah kafirkan mereka. Rasulullah SAW kafirkan mereka, dan Rasul tidak hanya mengkafirkan, memerangi, diserang 4 peperangan tuh. Nah, dibunuh mereka. Harta mereka jadi ghanimah. Li'annallaha arsala rusula wa anzala al-kutuba li'inkari dzalika. Karena Allah mengutus para rasul menurunkan kitab-kitab untuk mengingkari hal tersebut. Nanti kita lanjut lagi di sesi ke berapa? 3 insyaallah. Jam berapa itu? Sekarang jam berapa? 11. Jam 11 sana insyaallah. Nanti sampai zuhur sesi ketiga. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila anta.